بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ini kajian ke-11 usul fikih. Insyaallah kita akan membahas tentang hakikat pada saat ini. Pada kemarin, alhamdulillah kita telah membahas tentang kalam dan pembagian kalam, yang mana kalam didasarkan dari atau ditinjau dari kemungkinan dapat atau tidak dapatnya disifati dengan benar atau tidak benar. Kalam terbagi menjadi dua macam, yaitu khobar dan insya. Khobar dan insya. Ya, itu sudah kita bahas. Alhamdulillah, untuk merojaah lagi benar-benar. Jadi khobar itu adalah ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhibi li dzatihi, yaitu khobar ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhibi li dzatihi. Kalau misalnya insya, ma la yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhibi. Iya, itu insyaallah. Sekarang insyaallah kita akan membahas tentang al majaz. Al-Haqiqah. Al-Haqiqah. InsyaAllah kita akan membahas tentang Haqiqah. Ini pembahasan penting sekali dalam usul al-fiqh. Sangat penting membahas tentang Al-Haqiqah. Ya. Untuk masalah-masalah fiqh, membahas Haqiqah itu sangat vital. Ya. Sehingga seseorang itu harus mengetahui huruf dan mengetahui Haqiqah Lughawiyah dan hakikat istilahiyah, ya, atau mengetahui majaz atau hakikat syar'iyah. Tapi katakan di sini oleh Syekh Tamim, dalam ditinjau dari sisi istimal penggunaan, ya. Jadi di sini bukan berkaitan dengan benar atau tidaknya, melainkan berkaitan dengan penggunaannya. Penggunaannya, pemaknaannya, ya, dibagi menjadi dua. Imma dia hakikat, imma dia majaz. Dan ini kalam tentu harus apa? Harus berupa jumlah mufidah. Mari kita tahu al-kalam itu adalah al-lafzu al-mufid, ya kan? Lafal yang memberikan faedah, bukan lafal yang enggak jelas maunya apa. Tapi kita tahu maunya apa. Nah, terus kemudian kalau kita sudah tahu ini adalah khobar atau insya, kita juga layak tahu ini istilahnya terhadap satu isim atau frase itu, apakah itu berkaitan dengan hakikat lughawiyah atau berkaitan dengan hakikat syar'iyah atau berkaitan dengan hakikat urfiyah, atau jangan-jangan tidak berkaitan dengan hakikat, melainkan berkaitan dengan majaz. Dan majaz ada beragam macamnya. Jadi kita menimbang baik ini kalam ini atau istilah ini itu hakikat atau majaz. Kalau misalnya hakikat, apakah dia hakikat lughawiyah bahasa, atau apakah dia hakikat syar'iyah, atau apakah dia hakikat orfiyah. Ya. Sekarang kita pahami dulu dan hafalkan makna hakikat. Hakikat makna sesungguhnya. Al-hakikat itu adalah al-lafzul musta'malu fima wubi'alah. Al-lafzul musta'malu fima wubi'alah. Mudah insyaAllah. Itu al-lafzu, lafal. Lafal ini bisa kata, bisa juga kalimat. Atau frase. Ya. Gak mesti sempurna. Kalimat. Al-musta'mal, yang digunakan. Jadi lafal ini harus digunakan. Bukan lafal yang tidak digunakan. Seperti misal, Bula-bula. Ya. Itu enggak, bukan diulangkan kan? Antum berkeles-keles pun anda katakan bula-bula kepada antum, antum enggak bakal mengerti. Ya. Karena ini tidak digunakan dalam bahasa gitu loh. Dalam hakikat bahasa enggak ada dia lafal ini. Nah, lafal ini harus lafal yang memang digunakan. Dan digunakannya itu fima wudi'ala, sesuai dengan makna yang diletakkan baginya, makna sesungguhnya. Fisik sekali teman-teman. Ya, maknanya itu sesuai dengan pada aslinya yang dimaui dengannya. Contohnya adalah kata asad dalam bahasa Arab. Jadi ini kita bicara dengan bahasa Arab ya, bukan dengan bahasa lain. Asad itu artinya singa. Singa. Dan asad itu, antum tahu asad, singa. Ada yang enggak tahu? Ya kalau enggak tahu ya anak harus tahu. Ada yang enggak tahu? Yang apa itu? Digunakan untuk menunjukkan seekor hewan buas yang biasa suka berburu. Masyhur. Asad itu ada nggak dalam Arabik? Ada. Yang digunakan itu tidak termasuk yang tidak dipakai atau yang tidak dipakai lagi. Ya. Misal, kalau dalam Arabik, apakah ada kalimat proclamation? Proclamation. Tidak ada. Berarti itu tidak termasuk hakikat dalam Arabik. Ya kan? Jadi bukan termasuk yang tidak dipakai. Atau tidak dipakai lagi dalam Arabik. Ada nggak kalimat-kalimat yang gak, atau kata-kata yang nggak dipakai lagi dalam Arabik? Ada, tapi kita nggak bisa memberikan contoh. Lafal yang tidak dipakai, tidak dinamakan hakikat atau majaz. Ya, ketika anda berbicara pada antum, itu bukan hakikat, bukan majaz. Bahkan kalam pun bukan, gitu. Tapi lafal bukan, itu juga bukan sebenarnya. Atau misal anda mengatakan lafal nih, semula kata apa juga maunya? Semula ketep ngeri kete ya. Hakikat tetap majaz itu bisa masuk hakikat itu ya, bisa kalau memang itu masuk ke dalam orofnya dia semula kete Jawa gitu loh, tahu semula kete itu artinya. Kita nggak berbicara tentang bahasa-bahasa asingnya karena bahasa kita bahasa Arab sebenarnya ya, walaupun kita sekarang belum bisa bahasa Arab, bukan kita antum ya. Oke. Dengan makna yang diletakkan baginya sesungguhnya ya, karena perbedaan hakikatnya tidak termasuk majaz ini. Kenapa dengan makna yang diletakkan asalnya itu tidak termasuk majaz? Karena pada hakikatnya, hakikat itu lawannya majaz, majaz lawannya hakikat. Hakikat itu kalimat yang dimaksudkan pada dasarnya sebenarnya seperti itu memang. Kalau majaz itu semacam kiasan. Padahal makna asli bukan itu. Saya telah melihat singa berkhutbah di khutbah Jumat. Majaz itu kenapa? Karena kalau misalnya dia hakikat, masya Allah masuk berita dia. Iya. Berarti majaz, berarti bukan pada aslinya. Bukan makna aslinya gitu. Karena singa itu makna aslinya binatang buas dan semacamnya. Sudah paham karena hakikat. Itu makna yang hak yang sebenarnya dalam bahasa ya, atau dalam istilah huruf atau syar'i. Nah, di sini setelah kita memahami itu, maka wajib bagi kita untuk memahami bahwasanya hakikat terbagi menjadi tiga macam. Apakah? Hakikat lughawiyah, hakikat syar'iyah dan hakikat urfiyah. Jadi lughah bahasa. Syar'i syara' Islami. Kemudian urf itu urfiyah, urf. Urf itu tradisi ya. Nah, jadi lughawiyah itu menurut bahasa. Makanya kalau misalnya di kitab-kitab, usul di kitab lainnya, misalnya sholat secara bahasa artinya adalah doa. Nah itu hakikat lughawiyah. Berarti hakikat lughawinya sholat adalah doa gitu. Kemudian ya, secara istilah syara' itu adalah ya ini. Nah, aqwalun wa af'alun muqtatahatun bitakbir, muqtatamatun bitaslim. Itu secara syar'i. Berarti itu hakikat syar'iyah. Ya. Baik. Sekarang, apa itu hakikat lughawiyah, hakikat secara bahasa? Katakan di sini, al-haqiqatul lughawiyatu al-lafzul musta'malu fima wudi'a lahu. Ini sama kan yang tadi? Al-lafzul musta'malu fima wudi'a lahu tadi fil lughah. Di bahasa saja. Hakikat bahasa, hakikat kata secara bahasa itu adalah lafal yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya menurut bahasa. Kalau misalnya menurut bahasa, misalnya menurut bahasa, apa ya? Tadi, singa tadi. Bias secara bahasa ya. Sesuatu yang baru ya. Ya, tadi. Sesuatu yang belum ada sebelumnya misalnya. Di kampung ini, Cilangkap ini belum ada rumah dadang. Ini belum ada nih. Kemudian ada orang Padang ngebuat itu. Ya, rumah gadang itu. Berarti ini sesuatu yang bid'ah di Cilangkap. Tapi secara bahasa. Nah, itu sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Berarti ini bid'ah hakikat lughawiyah. Ya. Kayaknya itu perlu tahu ini. Apa itu hakikat lughawiyah? Al-lafzul musta'amalu fima wudi'a lahu fil lughah. Saya cuma bicara bid'ah di sini, bid'ah secara bahasa. Yang artinya sesuatu yang baru. Tidak ada kaitannya dengan agama. Tidak memasukkan memponis. Amal ini adalah amal bid'ah secara secara syar'i. Ya. Jadi gitu ya. Maka menurut bahasa itu kalau hakikat lughawiyah itu tidak termasuk di hakikat secara syara' dan tidak termasuk hakikat secara 'urf. Enggak. Berarti dia benar-benar terbatas hakikat lughawiyah bahasa saja. Contohnya adalah salat, ya. Hakikat salat itu secara bahasa adalah doa. Nah, sholat itu secara bahasa adalah doa. Tapi ketika kita tidak pernah sholat, misalnya berdoa saja, itu salah. Karena yang dimaksud dalam aqimus sholah, as-sholah yang dimaksud dalam ayat, itu sholat secara syar'i, bukan secara bahasa. Ya. Makna ini dikembalikan kepada ucapan ahli bahasa itu. Nah, sekarang misalnya, kalau misalnya di Indonesia ya, putar itu hakikat lughawiyahnya apa? Ya berputar, berpaling arah, ya kan? Baik. Sekarang kalau misal di Indonesia, nah pusing itu, pusing, ya. Pusing bukan pesing, kok pesing yang ada lagi, pusing, pusing di Indonesia ini. Berarti headache, ya? Sakit kepala. Tapi kalau misalnya itu hakikat mana? Lughahnya Indonesia. Hakikat lughawiyah Indonesia. Kalau misalnya Malaysia, kan? Pusing itu belok gitu, atau putar, atau putar, gitu. Belok atau putar, ya kan? Itu pusing namanya, pusing kanan, pusing kiri, pusing kiri ya. Itu haiwat logawiyah mereka gitu. Nah kalau kita nih orang Indonesia nih, kita haiwat logawinya pusing itu sakit kepala. Nah Malaysia, Malaysia pusing itu, nah haiwat logawinya apa? Putar. Ya, karena dikembalikan kepada ucapan ahli bahasa itu. Baik, hayat logawiya udah paham, Mas Ali? Nah, sekarang kita berlanjut ke al-haqiqah syar'iyyah. Hakikat syar'iyyah. Hakikat syar'iyyah itu mirip lah sama hayat logawiya, bedanya apa? Fi syara'. Begitu. Al-lafzul musta'malu fima wudi'a lahu fi syara'. Udah gitu dah. Ya. Yeah. Hakikat syar'iyyah adalah lafal yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya maka sesungguhnya menurut syariat. Ya, baik karena ijtihad ulama atau memang sudah didefinisikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menurut makna syara' itu termasuk hakikat secara bahasa dan alat kebiasaan. Contohnya adalah sholat. Hakikat sholat secara syara' ya, itu adalah perkata dan pembuat yang telah diketahui ya, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah itu hakikat syar'iyahnya sholat. Itu beda atau beda sama hakikat lughawiyah sama syar'iyah. Jadi, lah makna ini dikembalikan kepada ucapan ahli syara', yaitu siapa? Allah dan Rasulnya atau ijtihad para ulama. Maka solat ini hakikatnya secara syara' perkataan dan perbuatan yang telah diketahui yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu ini enggak ada di hadis. Orang Nabi SAW bersabda, solat itu adalah al-aqwal wa af'al dan muftataha bi takbir muftataha bi taslim, enggak ada di dalam hadis tapi ijtihad para ulama karena itu pemahaman secara syariat dan para ulama ini ahlu syara. Ya. Ketiga ini al-haqiqah al-urfiyyah ya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil 'urf. Nah, hakikat ini hazrat urfiyyah nih. Lafal yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya menurut kebiasaan. Kebiasaan di mana? Misalnya, hakikat urfiyah ini, kalau contoh di Hinda berdasarkan bahasa Arab, tapi kok misalnya di sini misalnya? Misalnya di sini. Apa? Hakikat urfiyah. Sebenarnya tadi bahasanya Malaysia pusing, Indonesia pusing, itu masuk hakikat urfiyah juga. Karena berkaitan dengan tradisi Malaysia dan tradisi Indonesia. Ya. Kalau tradisi Malaysia pusing besar, polisi pusing headache. Contoh lain misal ketoprak. Ketoprak bahasa Jawanya itu tempat buat ngelawak dan semacam hiburan, ya. Di Betawi sama Sunda makanan jadi. Makanya orang Jawa pada heran, orang Betawi maruk dan takut toprak dimakan. Tapi itu hasil urfiyah gitu. Urfnya Betawi atau Sunda. Tapi aslinya ketoprak juga dari Sunda sebenarnya. Urf. Nah urfnya ini hakikatnya ketoprak itu berbeda ya dengan ketoprak Jawa ya. Jadi urf ini penting. Iya bisa juga urfiyah itu masuk ke lughawiyah juga karena lughawiyah itu kan bahasa. Nah bahasa itu yang menentukan bahasa itu bukan atau enggak itu urf itu gitu. Tapi tentu berbeda di sini. Kalau bahasa itu kadang berkaitan benar-benar dari asli bahasanya. Gitu. Kalau urf memang lebih ke kebiasaan dia. Oke, misalnya, kalau di Majus ini tuh ada istilah nyantren, kan? Nah, keles, istilah keles ya. Keles, hakikat lugawiyahnya itu nggak ada darinya. Namanya kali. Namanya keles itu hakikat orfi ya. Keles misalnya, keles ciwung, ya. Kali apa gitu kan, jadi keles. Itu orfi ya itu maksudnya. Kali untuk perbandingan-perbandingan, satu keles dua, jadi tiga, gitu kan. Enggak, satu keles dua jadi dua. Nah, itu jadi orang itu. Kalau misalnya memang orang-orang itu mengerti tradisi kan. Tapi kalau misalnya ngerti dia doang, ya, yang lain nggak ngerti, itu belum menjadi hakikat. Karena apa? Lafalnya nggak mufid. Ini caranya mufid dulu. Ya. Contoh ya, dabah. Hakikat mana dabah itu menurut adat kebiasaan adalah hewan yang mempunyai empat kaki. Makna ini dikembalikan kepada ucapan orang yang mengetahui adat kebiasaan. Ya, dikembalikan pada ucapan orang yang mengetahui adat kebiasaan itu. Kita ngomong sama orang Malaysia nih, keles-keles nggak ada yang tahu. Bingung. Di kampus nggak ada, dicari nggak ada nih. Ya, ini hakikat urfiah bagian orang aja. Ya, itu pun nggak semua orang Indonesia ngerti. Bahasa khusus Jawa itu juga urfiah Jawa gitu loh. Kita tahu misalnya bahasa Jawa apa? Hah? Ya enje atau monggo ya. Itu urf. Tapi di Sunda jadi mangga. Itu urf. Di Indonesia jadi mangga buah. Nah itu lugawiyahnya. Ya. Ya. Faedah mengetahui pembagian hakikat menjadi tiga macam adalah kita dapat membawa setiap lafal kepada maknanya yang hakiki, sesungguhnya. Penggunaan ahli bahasa dikembalikan kepada hakikat makna secara bahasa. Ya. Penggunaan menurut ahli syara' dikembalikan kepada hakikat makna secara syara'. Dan penggunaan ahli kebiasaan dikembalikan kepada hakikat makna secara kebiasaan. Nah, sampai situ aja. Itu paham. Mudah insyaallah ya. Jadi tiga hakikat syara'iyah, hakikat lugawiyah pertama. Hakikat syariah dan hakikat urfiah. Gampang. Hakikat itu apa? Al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a. Hakikat lugawiyah al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil lughah. Kalau misalnya hakikat syariah, al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu. Sekarang fil urf al-hakikat al-urfiah fi ma wudi'a lahu. Ahsan. Insyaallah kita sampai situ aja ya. Dan karena mungkin sampai situ aja ya, karena agak tidak enak badan ini. Ya kita tuh sampai sini aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.